Banyu Emas berlangsung di Garut. Pada suatu musim paceklik, tatkala padi diserang warang, meja prasmanan penuh dengan goreng ikan, dari mujair sampai bandeng. Pesta dimeriahkan oleh orkes Melayu dan goyang ronggeng jaipong. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, tapi para undangan belum juga pulang. Jang Karim cemberut, Nyi Imas kecut. Jang Karim gelisah, Nyi Imas resah. Dengkul Jang Karim dan Nyi Imas sudah gemetar. Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar. Perasaan Jang Karim dan Nyi Imas dagdikduk, takut keburu beduk subuh. Pada Jang Karim, "Kang, aku sudah enggak tahan," katanya. Jang Karim pun mengangguk penuh pengertian, lalu permisi pada para undangan. Jang Karim dan Nyi Imas pamitan malu-malu, bilangnya sebentar cuma mau ganti baju. Tapi sesampai di kamar, Jang Karim dan Nyi Imas saling piting, saling banting, tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas, habis tempur kecapean. Itulah pengantin kurang ajar. Ya. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Pul Sumbang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.